السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Wa nu'min bi asyratis sa'ah min khurujid dajjal wa nuzul Isa ibn Maryam alaihi salam minas sama', wa nu'min bi tulu'i syamsi min maghribiha wa khuruj dabbatil ard min mawdi'iha. Dan sampai pada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya, wa amma khurujud dabbah wa tulu'u syamsi min maghribiha, adapun keluarnya dabbah dan terbitnya matahari dari barat, maka disebutkan dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Kata Allah, ketika sudah terjadi ucapan atas mereka, artinya keputusan atas mereka, maka kami keluarkan untuk mereka dabbah minal ard, binatang yang melata di muka bumi, tukallimuhum, yang berbicara atau mengajak bicara mereka, annan nasa kanu biayatina la yuqinun, bahwasanya manusia terhadap ayat-ayat kami tidak beriman. Disebutkan wallahu alam dalam beberapa riwayat bahwa binatang itu bisa berbicara dan menunjuk bitta'yin, dengan ta'yin, kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir, kamu mukmin. Wa qala ta'ala, dan juga dalam ayat lain, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inni atau inna muntadirun. Allah SWT berfirman, hal yanzurun. Dan tidaklah, di sini hal bermakna tidaklah. Tidaklah mereka menunggu illa an ta'tiyahum, kecuali datangnya mereka. Yanzurun bisa bermakna menunggu, bisa bermakna melihat, dan dibedakan dengan kata sambung. Kalau diberi kata sambung ila, maknanya adalah melihat. Yanzuruna ila kada. Tetapi kalau tidak memakai kata sambung seperti dalam ayat ini, hal yanzuruna illa, itu bukan kata sambung. Maknanya tidaklah mereka menunggu illa an ta'tiyahum, kecuali datangnya kepada mereka malaikat-malaikat. Au ya'tiya rabbuk, atau datangnya Rabbmu. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datangnya tanda-tanda dari Rabbmu. Apa ini maksud ayati rabbik, tanda-tanda dari Allah? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, nanti ketika datang tanda-tanda dari Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka saat itu manusia tidak bermanfaat imannya yang belum beriman sebelumnya, dan belum pula kasabat fi imaniha khaira, yang belum beramal dalam imannya sesuatu. Qul intadhiru inna muntadhirun, katakan tunggulah, kami pun bersama kalian menunggu. Ikhwan ibn a'azakullah, datangnya tanda-tanda Rabbmu adalah kata Allah saat ketika la tanfa'u nafsan imanuha, di saat seseorang tidak bermanfaat lagi ketika dia beriman saat itu. Artinya bukan beriman min qablu, tapi ketika saat itu mau beriman sudah tidak bisa diterima. Maka barakallahu fikum, jelaslah bahwa yang dimaksud adalah tanda-tanda hari kiamat yang kubra. Yang kubra. Di antaranya adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Terbitnya matahari dari barat, dan saat itu ditutup pintu taubat. Dan diriwayatkan pula bahwa ketika matahari terbit dari barat, masih ada kehidupan. Masih berjalan kehidupan. Tetapi ada seseorang yang melihat matahari terbit dari barat, kemudian sadar, aku beriman sekarang. Tidak diterima. Tidak diterima. Sudah diputuskan oleh Allah SWT dengan keluarnya dabbah mengatakan engkau mukmin, engkau kafir. Sudah tidak bisa lagi berubah. Orang yang tadinya tidak beriman, maka kalau saat itu mau beriman, tidak bermanfaat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak bermanfaat imannya saat itu yang tadinya belum beriman. Kalau yang tadinya beriman, bermanfaat. Tetapi yang tadinya belum beriman, ketika saat itu mau beriman, tidak diterima. La yanfa'u nafsan imanuha. Warawal Bukhari inda tafsiril ayah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang tafsir ayat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha. Fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alayha. Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Dan ketika manusia melihat matahari terbit dari barat, maka dikatakan amana man 'alaiha, akan beriman seluruh yang ada di muka bumi. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Maka itulah saat di mana tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang. Yang lam takun amanat min qabl, yani min qablu, yaitu yang belum beriman sebelumnya, baru saat itu ketika melihat matahari terbit dari barat baru beriman, saat itu tidak diterima karena sudah ditutup pintu taubat. Hadis akhrajahu al-Bukhari fi sahih, dalam kitab at-tafsir. Wa rawa Muslimun an Abdullah ibn Amr, diriwayatkan pula oleh Muslim atau dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr, dia berkata radhiyallahu taala anhu, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haditha. Aku hafal satu hadis dari Rasulullah sallam, lam ansahu ba'du, dan aku belum lupa sampai sekarang. Sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna awwalal ayati khurujan, sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat terbesar yang pertama keluar adalah tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa khurujud dabbah 'alan nas, dan keluarnya dabbah kepada manusia di waktu duha. Di waktu duha. Wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariba. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan yang pertama keluar adalah terbitnya matahari dari barat dan kemudian dhabbah. Salah satu dari dua itu keluar, maka yang lainnya mengikutinya di belakangnya. Maksudnya beriringan. Apakah terbit dari barat muncul dhabbah, atau muncul dari dhabbah kemudian terbit dari barat. Fa'ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha, siapapun dari dua ini, salah satunya muncul, keluar, fal ukhra ala ithriha, maka yang lainnya di belakangnya. Qariban, dekat sekali. Bahkan disebutkan 10 tanda-tanda hari kiamat yang kubra, seperti untaian kalung ketika dilepas. Ketika diputus, bagaimana keluarnya? Hampir bersamaan, semua keluar. Kalung ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Itu ketika sudah keluar yang satu, yang lain akan keluar beriringan atau hampir bersamaan. Maka di sini dikatakan dalam riwayat Muslim bahwa keluarnya dabbah dengan terbitnya matahari dari barat, manapun yang keluar duluan, yang lain di belakangnya mengikutinya. Ay awwalul ayat allati laysat ma'lufah wa in kana ad-dajjal wa nuzul Isa alaihi salam min as-sama'i qabla dhalik, yakni awwal ayat allati laysat ma'lufah. وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك, tanda-tanda yang besar pun ada tanda-tanda ketika dekatnya hari kiamat atau sudah akan terjadi hari kiamat, ada tanda-tanda yang menutup pintu taubat, ada tanda-tanda yang menunjukkan saat itu terjadi hari kiamat. Akhwani fiddin a'azakumullah, walaupun Dajjal dan Isa sudah keluar sebelum itu, tapi saat itu masih berlaku seorang beriman atau seorang jadi kafir atau seorang masih ada dakwah, masih ada perjuangan jihad, masih ada peperangan antara kaum mukminin dengan Imam Mahdi, didukung dengan turunnya Isa bersama mereka melawan Bani Israel, Yahudi. Ikhwan fillah na'azakumullah, tetapi ketika terbit matahari dari barat, sudah tidak lagi bermanfaat orang yang mau beriman saat itu. Sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi, yang lam takun amanat min qabl. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga. Wa kadzalika khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Demikian pula keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kullu dhalika umurun ma'lufah. Semua itu perkara-perkara yang ma'lufah. Apa itu ma'lufah? Sesuatu yang wajar terjadi. Sesuatu, mungkin kalau wajar kurang pas. Sesuatu yang tidak aneh. Apa tidak aneh? Ada jenis manusia muncul, biasa namanya manusia. Khamilina azakumullah. Tetapi matahari terbit dari barat, ghairu ma'lufa, tidak biasa. Biasa sekian lama terbit dari masyriq, terbenam di barat, tiba-tiba terbit barat. Ini ghairu ma'lufa. Maka yang ma'lufa dan ghairu ma'lufa kita pisahkan dulu. Tanda-tanda alamatus sa'ah al-ma'lufa dan ghairu ma'lufa. Setelah itu baru kita katakan, sebagaimana dalam hadis ini, bahwa awal pertama tanda hari kiamat yang keluar adalah matahari terbit dari barat. Bukan yang ma'lufa, tapi yang ghairu ma'lufa. Adapun yang ma'lufa sudah terjadi. Apa itu? Munculnya dajjal. Dajjal dari jenis manusia. Kalau ada manusia memiliki ciri-ciri, dia memiliki sihir, bisa menghidupkan yang telah mati, bisa begini, kita khawatir jangan-jangan dajjal. Tinggal dilihat sifat-sifat yang lainnya, kan begitu. Karena sekarang tukang sihir banyak, walaupun bukan dajjal. Artinya ma'lufah, munculnya satu sosok yang kafir, yang mengajak orang untuk kufur, taghut, itu ma'lufah. Tapi sekarang Isa, demikian pula munculnya Imam Mahdi, juga dari jenis manusia. Dari jenis manusia. Dajjal pun bukan berarti matanya satu di tengah, tidak. Matanya seperti manusia. Termasuk Ya'juj wa Ma'juj. Jenis manusia. Walaupun diriwayatkan agak kecil pendek, dan tingkahnya luar biasa jahatnya, tetapi tetap dari jenis manusia. Kullu dhalika umurun ma'lufah. Kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, semua itu umur, perkara-perkara yang ma'lufah. Li'annahum bashar. Kenapa dikatakan ma'lufah? Karena semua jenis manusia. Ya, Ya'juj jenis manusia. Isa jenis manusia. Dajjal jenis manusia. Musyahadatan mithlahum ma'lufah, yang bisa disaksikan. Wa amma khurujud daba ala syaklin gharib, adapun munculnya seekor binatang bentuknya aneh, depan dan belakangnya tidak bisa dibedakan, depan dan belakangnya tidak bisa dibedakan, itu ghairu ma'luf. Ditambah lagi bisa bicara, itu ghairu ma'luf. Thumma mukhatabatuhum an-nas, mengajak bicara manusia. Wa wasamaha iyyahum bil imani awil kufur, kemudian ditandai setiap orang, kamu mukmin, kamu kafir, ila akhir. Fa amara kharijun an mujazil adat, maka semua itu kharijun, semuanya keluar dari mujazil adat, dari kebiasaan, keluar dari kebiasaan. Wadhalika awalul ayatil ardiyah, maka itulah awal tanda-tanda di muka bumi. Kama anna tulu'a syamsi min maghribiha. Yang kedua yang ghairu ma'lufah adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ala khilafi adatiha, menyelisih adat kebiasaan yang ma'lufah, yang sudah biasa. Maka itu awalul ayatis samawiyah, awal tanda-tanda yang ada di langit, matahari terbit dari barat. Awal tanda-tanda yang ghairu ma'lufah di bumi adalah munculnya dabbah. Maka saat itu la tanfa'u nafsan imanuha, sudah tidak lagi sebagai ujian. Mengapa? Semua percaya, semua beriman saat itu. Matahari yang biasa merasa kesaksikan seumur hidup mereka, bahkan sepanjang masa, tiba-tiba terbit dari tempat terbenamnya. Fahada barakallahu fikum, menyebabkan seluruh manusia beriman. Maka saat itu sudah tidak sebagai ujian lagi. Kamu percaya pun gak diterima. Kamu beriman saat itu tidak diterima. Wadhalika, itu adalah hari la yanfa'u nafsan imanuha. Tetapi kalau munculnya Dajjal, munculnya Isa, munculnya itu sebagai ujian. Yang kufur gagal ujian. Yang beriman diterima imannya. Karena sebagai ujian. Mengapa? Karena maklumah. Ini dajjal atau tukang sihir ngaku-ngaku. Masih bertanya-tanya manusia. Tetapi ahlul ilmi, ahlus sunnati yang sering membaca, mempelajari tentang sifat-sifat dajjal, tahu engkau adalah dajjal. Yang lain belum tentu. Bahkan sebagian besar mengira bahwa itu jelmaan. Astagfirullah. Tuhan menjelma. Ikhwan fillah a'azzakumullah, jangankan dajjal. Awan. Pernah terjadi di gempa Padang itu. Fotonya. Awannya membentuk mata. Dua seperti yang sedang memandang. Ada yang menyampaikan, apa mungkin saat itu mata Tuhan? Astagfirullah. Kamu ini jangan ngawur. Lihat, baru awan sudah membuat fitnah. Maka dajjal banyak yang terfitnah. Jangan-jangan benar. Bisa menghidupkan yang mati. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Demikian pula ketika munculnya Isa. Bisa jadi akan ada yang mengingkarinya. Gak percaya. Bahkan sebelum datangnya Isa, sudah ada yang mengingkarinya. Gak mungkin Isa datang. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah datang pun akan ada yang berkata, itu paling si fulan, itu paling si alan. Ikhwan ibn din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah ma'lufah, dan itu sebagai tanda-tanda hari kiamat, tetapi yang ma'lufah. Dalam keadaan belum ditutup pintu taubat, manusia masih bisa berubah. Yang tadinya kafir jadi beriman, atau bisa berubah yang tadinya beriman jadi kafir. Tetapi ketika terbitnya matahari dari barat, munculnya dabbah, maka tidak lagi bisa diterima iman seseorang yang tadinya tidak beriman. Wa qad afrada an-nas fi ahadits asratis sa'ah musannafat. Manusia telah menulis buku-buku khusus, kitab-kitab khusus tentang tanda-tanda hari kiamat. Masyhurah. Musannafat masyhurah, tulisan-tulisan yang terkenal. Yadhiqu bastuha au an bastiha hadzal mukhtasar. Yang tentunya enggak cukup tempat ini kalau kita akan bawakan semuanya. Dan sudah ma'ruf, banyak orang yang menulis, banyak ulama yang menulis tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Qala Abu Ja'far rahimahullah, wala nusaddiq kahinan wala 'arrafan wala man yad'i shay'an yukhalifu al-kitab was-sunnah wal-ijma' aw ijma' al-ummah. Kata Abu Ja'far al-Tahawi, dan kami ahlus sunnah tidak mempercayai dukun-dukun. Wala arrafan, tidak mempercayai tukang-tukang ramal. Banyak namanya dalam bahasa Arab. Kadang disebut kahin, kadang disebut arraf, kadang disebut ramal. Yang kalian terjemahkan tukang ramal. Itu bahasa Arab juga, ramal. Mengapa? Karena kalau mereka lihat cara-cara mereka, cara-cara tukang-tukang ramal, tukang tebak tadi, pakainya kahana. Pakai ilmu sihir, ilmu perdukunan. Maka dikatakan kahin. Ngakunya tahu yang gaib. Saya bisa menebak jodoh kamu ini. Itu arraf. Ngaku-ngaku tahu. Arraf adalah ngaku-ngaku tahu. Ramal karena biasanya mereka dengan menghitung kerikil. Ramal. Mereka ambil ramal, mereka rubah, mereka ganti begini dan begitu. Kadang disebut pula dengan munajjim. Dari kata najm, bintang-bintang. Mengapa? Karena memang mereka kadang menebak sesuatu dengan bintang. Lahirnya tahun berapa? Tanggal berapa? Oh berarti kamu bintang ini. Kalau bintang ini berarti dari nujum. maka dikatakan munajjim. Maka munajjim, ramal, arraf, kahin, sahir, hadza itlaq ala wahid. Itlaqat ala syai'in wahid, itu adalah penamaan dari sesuatu yang sama, yaitu yang menebak-nebak sesuatu dan mengaku alimul ghaib, yadda'i ilmul ghaib. Wala nusaddiq kahinan wala arrafan, kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Tentunya yang semakna dengannya, wala nusaddiq kahinan wala arrafan wala munajjiman wala rammalan wala man yad'i syai'an yukhalifu al-kitab wal sunnah, kami enggak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisihi kitab was sunnah dan menyelisihi ijma' al-ummah. Tentunya karena dalil-dalil, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Muslim fi sahihi, disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz al-Hanafi dalam syarahnya, wa rawa Muslimun wal Imam Ahmad an Safiyyah binti Abi Ubaid عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 يوما. Siapa yang mendatangi عرافا kemudian bertanya kepadanya dengan sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Di dalam lafaz Imam Ahmad ada tambahan kalimat fasaddaqahu. Ini bukan datang dan nanya saja, tetapi ata'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu, dan membenarkan. Maka tidak diterima salatnya 40 malam. Wa rawa al-Imam Ahmad fi musnadih an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man ata 'arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad, berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan arrafan aw kahinan. Ala takhir aw ala syak. Naam. Barakallahu fiikum. Karena arraf dengan kahin sama yang dimaksud. Hakikatnya sejenis. Yaitu man yadda'i ilmal ghaib. Sehingga barakallahu fikum, penamaan itu tidak mempengaruhi hakikat. Saya ulangi. Penamaan tidak mempengaruhi hakikat. Kalau hakikatnya dia yadda'i ilmal ghaib, kalau hakikatnya dia mengaku ilmul ghaib, mengaku tahu yang ghaib, mengaku punya ilmu bisa menyingkapkan hal-hal gaib, maka dia kahin, maka dia arraf, maka dia ramal, maka dia adalah orang yang kalau didatangi olehmu bertanya kepadanya dan percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau didatangi dan percaya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kebiasaan ahlul dalal, kebiasaan ahlul ahwa, kalau mereka dagangannya tidak laku, mereka akan yusammunahu bighairi ismih. Yusammunahu bighairi ismih. Ketika kaum muslimin sudah mulai cerdas, sudah mulai tingkatan keilmuannya bagus, sudah banyak pengajian-pengajian, sudah banyak taklim-taklim sunnah, sudah mulai belajar tentang jeleknya sihir, tukang sihir, tukang ramal, dukun-dukun, maka sekarang ganti namanya orang pintar. Orang pintar. Dari sisi mana pintarnya? Harusnya orang pintar itu alim, ulama. Kenapa dukun dikatakan orang pintar? begini, kita tanyakan saja kepada orang pintar. Maksudnya kepada ulama. Bukan. Itu orang pintar di sana itu. Mengapa? Kalau bilang dukun, mereka tahu akan menolak semuanya. Lah, haram datangi dukun. Siapa yang mendatangi dukun kemudian percaya, kata Nabi dalam hadis sahih, akhrajahu Muslimun fi sahih, bahwa dia enggak akan diterima salatnya 40 hari. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, kafara bima unzila ala Muhammad. Mereka tahu itu. Karena tingkatan keilmuannya sudah mulai naik, maka namanya diganti untuk menipu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dulu dengan kerikil, dengan bintang-bintang, dengan kartu, dengan nerd. Sekarang dengan apa? Dengan tablet. Aura kamu merah. Berarti engkau orang begini, orang begini, orang begini. Dan berarti jodohmu orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sama. Kamu juga sok tahu dan mengaku sebagai orang yang tahu yang gaib. Fahadha min jinsihi. Ini juga sejenis. Walaupun yang dipegangnya bukan asap dan kemenyan. Walaupun yang dipegangnya agak keren. Pakai tab Android. Tetapi sama. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Karena hakikatnya sama. Sehingga jangan lihat penamaan. Lihat hakikat. Faman haqiqah? Al-haqiqah adalah man yadda'i ilmal ghaib. Atau dikatakan oleh Abu Ja'far al-Tahawi, man yadda'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnata wa ijma'il ummah. Siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisihi kitab wa sunnah dan menyelisihi ijma'. Mengaku bisa tahu yang gaib, menyelisihi kitab wa sunnah. Mengaku bisa menghidupkan yang telah mati, menyelisihi kitab wa sunnah. Mengaku bisa mendatangkan arwah, menyelisihi kitab wa sunnah. Kamu ingin ketemu siapa? Sambil meniup-niup kemenyan. Kakek saya. Baca komat kamit, tiba-tiba ada suara. Persis suara kakeknya. Ada apa nak? Oh kakek. Kadzabun asyir. Pendusta lagi jahat. Jahatnya bukan hanya kepada manusia. Dia durhaka kepada Allah. Mengaku seperti Tuhan, seperti Allah yang bisa menghidupkan yang telah mati. Allah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Adapun kamu dan seluruh makhluk enggak akan bisa menghidupkan yang telah mati. Dajjal. Kadzab. Man ata kahinan fasaddaqahu, maka siapa yang mendatangi orang seperti ini kemudian percaya, berarti dia juga sama kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dia kufur dengan apa yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal munajjim yadkhul fi ismil arraf. Lihat kata Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, termasuk munajjim. Kasih catatan kecil, termasuk orang pintar. Apalagi? Sekarang diistilahkan apalagi? Yang kartu, di Kanoman banyak itu. Kemudian membuka kandang burungnya, burungnya mengambil satu kartu. Terus diambil, oh kamu begini, kamu begitu. Sama saja. Itu juga sama. Dengan tatoyur. Yadkhul fi ismil arraf inda ba'dil ulama wa inda ba'dihim huwa ma'nahu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu satu kalimat. Yani persamaan kata. Tapi yang lain bukan. Beda kalimat tetapi semakna. Huwa fi ma'nahu, semakna. Dan sudah kita jelaskan bahwa penamaan itu dari caranya. Ada yang pakai bintang-bintang dikatakan munajjim. Ada yang pakai kerikil dikatakan ramal. Tetapi semua arraf, ngaku-ngaku tahu apa yang mereka tidak tahu. Wa idza kana tadi halus sa'il fa kaifa bil mas'ul? Kata Imam Abdul Aziz Al-Hanafi, bagaimana kira-kira ancaman tadi dua hadis tadi, ancaman terhadap yang mendatangi, man ata kahinan, man ata arrafan, faqad kafara. Yang mendatanginya diancam dengan ancaman kufur. Bagaimana kira-kira yang melakukannya, melakukan tanjim, melakukan kahanah, melakukan perkara-perkara yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi sahihaini wa musnad al-Imam Ahmad, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. Rasulullah sallam pernah ditanya tentang kuhan. Faqala, beliau menjawab, laisu bi syai', enggak ada apa-apanya. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, innahum yuhadditsuna ahyanan bi syai' yakunu haqqan. Mereka berbicara sesuatu kadang-kadang benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimah min al-haqqi yakhthifuha al-jinni fayuqarqiruha fi udni waliyhi fayukhlituna fiha akthar min 100 kadhibah. Itu adalah kalimat yang benar yang dia curi dari jinni, dari oleh seorang jin atau sesosok jinni. Fayuqarqiruha fi udni waliyhi, kemudian dibisikkan di telinga walinya, dukun tadi. Fayukhlutuna fiha, kemudian dicampurkan padanya dengan 100 kedustaan lebih. Aksar min mi'ati kadhibah, dicampuri dengan 100 kedustaan lebih. Wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, thamanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa hulwanil kahin khabithun. Wa hulwan alladhi tusammihi al-ammah halawatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim fi sahih, bahwa harganya anjing itu jelek, busuk. Jadi tidak boleh menjual anjing karena harganya haram. Wa mahrul baghi khabithun. Demikian pula mahar pelacur juga khabith. Hasilnya haram. Wa hulwanul kahin, dan juga hulwannya dukun-dukun juga khabith, busuk, haram. Apa hulwan? Alladhi tusammihi al-ammah halawah. Orang awam biasa menamakannya gula-gula. Manisan atau gula-gula. Halawah. Permen. Tetapi di Indonesia ini, untuk perdukunan pun memakai kata mahar. Wallahu ta'ala alam. Saya dengar seperti itu. Jadi ini bisa kalau kamu harus siap untuk membayar maharnya. Maharnya berapa, Mbah? Dijawab oleh Mbah Dukun tadi, tergantung. Bisa jadi bukan uang. Mungkin nyawamu, mungkin darahmu, mungkin ini, sampai ketakutan dia. Ujung-ujungnya minta kuku macan. Kuku macan, carinya di mana? Di tukang minyak wangi yang sebelah sana itu. Udah kerjasama. Ketika minta ke sana, ada jual kuku macan. Oh ada, tapi sih gak saya jual. Kenapa gak jual? Oh itu khusus, gak bisa dijual saya. Tolong, gak bisa. Kecuali kalau ada yang mau bayar 1 miliar. Oh mahal sekali. Sampai harganya 100 juta. Dalam minyak wangi kecil, gak ada lubang yang gak di atas, gak di bawah, gak di kiri, gak di kanan. Enggak tahu keluarnya dari mana minyak wangi itu. Dikatakan sebagai kuku macan. Segala macam yang aneh-aneh. Na'udzubillah. Dukunnya dan penjualnya sama. Memakan sesuatu yang haram, khabits, busuk. Karena Nabi tidak berbicara tentang masalah dukunnya, tapi masalah huluannya. Sama seperti anjing tadi, harganya haram. Pelacur juga keuntungannya haram. Perdukunan juga keuntungannya haram. Bagaimana bisa berkata, itu kan dukunnya yang berbuat syirik, saya kan cuma jual. Cuma jual minyak wangi. Kadzab. Kadzabun, kadzabun, kadzabun. Wallahi, wallahi, wallahi. Dia pendusta. Kalau jual minyak wangi, sudah kita kenal harganya cuma 25 ribu. Tidak sampai 100 juta. Khun ibn a'azakumullah wa hadha hulwan al-kahin. ويدخل في هذا المعنى ما تعطاه المنجم وصاحب الأزلام. Demikian pula yang termasuk di dalam makna ini adalah apa yang sering dibayarkan kepada para munajjim, ahli nujum, ahli nujum. وصاحب الأزلام, yang mengundi nasib, apakah dengan burung mengambil kartu atau dengan kayu-kayu yang dimasukkan dan kemudian dikocok. Alati yastaqsim biha, yang mereka kemudian melakukan istiqsam, isinya ya dan tidak saja, sekian banyaknya. Kemudian diundi. Kamu mau berangkat? Keluar, iya, berangkat. Naik kendaraan apa enggak? Apa naiknya? Bis. Iya apa enggak? Oh enggak, jangan. Jangan naik bis, karena keluarnya tidak. Tapi lewatnya, lewat sana apa lewat sini, kocok lagi. Pada istiqsam, azlam. Termasuk sejenisnya adalah suara tokek. Tokek berangkat, tokek ndak. Tokek berangkat. Itu juga undi nasib namanya. Undi nasib. Mithal khashaba al-maktub alaiha. Seperti kayu-kayu yang ditulis padanya, abajadun. Abajadun itu sesungguhnya nama bintang tadinya, tetapi kemudian dijadikan nama huruf. A, B, C, D. Itu abajadun asalnya. Abajadun, hawazun, hutti. Terus apa lagi? Kalau diurut A, B, C, D, E, F, G, begitu. Nah, kemudian kalian sebut abjad. Oh, berarti gak boleh? Boleh. Yang jadi masalah di sini adalah untuk undian tadi, untuk undi nasib, ditulis di kayu-kayu tadi. Dar bil asal, kemudian dikocok dengan tongkat-tongkat tadi. Walladhi yakhuttu firramal, dan juga termasuk sejenisnya yang menggaris-garis di tanah, di kerikil-kerikil, maka disebut tukang ramal, dari kata ramal, ya, ramal. Wa ma ta'atahu haula'i haram, maka apa yang diambil dari keuntungan mereka ini semuanya haram. Mengambil keuntungan dengan undi nasib, mengambil keuntungan dengan burung gelatik dan kartu-kartu, mengambil keuntungan dengan mengocok kartu atau mengocok kayu yang ditulisin ya dan tidak, berangkat dan tidak berangkat, atau ditulis abajadun, wadharib bil asa bil hasa, atau yang mengumpulkan kerikil kemudian mengocoknya dan menghitungnya, atau yang menggaris-garis di tanah. Semua itu dengan tujuan menebak-nebak sesuatu dan kemudian dapat keuntungan. Maka keuntungannya haram. Wa qad hakal ijma'u ala tahrimih, dan telah disebutkan ijma', sepakat para ulama atas haramnya yang demikian. Wa qad haka al ijma' ghairu wahid, bukan satu ulama saja yang menyebutkan ijma'nya. kalbagawi wal qadi iyad wa ghairihima, seperti al-bagawi, seperti qadi iyad dan lain-lainnya yang menyatakan ijma'nya perkara tersebut. Apa? Bahwa keuntungan dari praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek ramal, praktek-praktek menebak ini menebak itu dengan berbagai macam undi nasib, tatayur dan sebagainya, semuanya keuntungannya haram. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.